seluruh hati laku datangi. Hanya hatimu yang ku pilih, seluruh cinta laku selami. Hanya cintamu yang ku cari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermentari. Tak ada kasih yang sepertimu yang pernah aku miliki. Sungguh tak bisa aku berpaling menjauh darimu. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermentari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermentari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermentari. Hingga bumi tak bermentari. Hingga bumi tak bermentari. Hingga bumi tak bermentari. Hingga bumi tak bermentari.